Walaupun Allah SWT mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hambanya, tetapi tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Wa manna bihi 'alaihim karaman wujudan wa tafaddula. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pada mereka kebaikannya, pemberiannya dan fadilahnya. Falillahil hamd. Falahul hamd, maka bagi Allah segala pujian. Sudah masuk syarahnya? Wasana ila qawlihi. Benar. Wa qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Setelah kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat-sifat tersebut, sami'un, basirun, alim, maha mendengar, maha melihat dan maha mengetahui, maka Allah alima, maha tahu sebelum diciptakannya manusia, sebelum diciptakannya mereka, Allah sudah tahu bahwa mereka akan membuat berbagai macam kemaksiatan. Sebagaimana jawaban malaikat ketika Allah mengkhabarkan akan menciptakan Adam, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan begini dan begini? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kehendak Allah. Tidak menghalangi Allah untuk menciptakan apa yang dikehendakinya dalam keadaan Allah tahu. Jadi jangan dikira Allah menciptakan manusia tidak tahu kalau akan bermaksiat, ternyata bermaksiat. Kemudian Allah murka. Bukan. Allah maha tahu akan terjadi. Dan Allah memang berkehendak dengan hikmahnya. Karena Allah menghendaki hikmah di balik itu, Allah menciptakan makhluk yang nantinya akan bermaksiat di sana. Di muka bumi ini. Kata Syaikh Shalal Fauzan, Allah bi kulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Alima ma yakun minal imani wal kufur. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi dari keimanan dan kekufuran. Wa ta'ah wal ma'asiyah. Ketaatan dan kemaksiatan. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang samar baginya sesuatu apapun. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, Allah sudah tahu. Akan ada yang beriman, akan ada yang bermaksiat. Akan ada yang beriman, akan ada yang kufur. Akan ada yang taat, akan ada yang maksiat. Falam yamna'ahu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tetapi Allah tetap memberikan hidayah pada mereka. La yamna'ahu ilmuhu. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi tidak menghalanginya untuk menurunkan kitab-kitab, mengutus rasul-rasul, anzala kitab atau kutub, wa arsala rusula li hidayah. Yani hidayatul irsyad. Yani untuk bimbingan kepada umat ini. Bagi yang mengikuti, maka inilah memang yang Allah kehendaki untuk mereka, agar mereka mendapatkan bimbingan. Bagi yang menentang, maka ilmu yang Allah turunkan sebagai irsyad adalah hujjatun alaihim. Lil kafirin hujjatun alaihim. Alam ya'tikum nadir. Bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka akan menjawab, dan mau tidak mau akan menjawab, bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Tentu sudah datang pada kami pemberi peringatan, kami menentang. Artinya sudah qiyamul hujjah, sudah qamatil hujjah. Barakallahu fikum. Kalau tidak diturunkan bimbingan, kalau tidak diturunkan risalah, kitab-kitab, rasul-rasul, mereka akan memiliki alasan. ketika ditanya kenapa berbuat begini berbuat begitu, ma ja'ana nadhirun wala kitab wala rasul. Mereka punya alasan. Sehingga jangan berkata seperti Mu'tazilah, orang-orang yang sombong dengan akalnya menyatakan kalau memang sudah ditakdirkan yang ini akan beriman, yang ini akan kufur. Lah untuk apa dikasih hidayah? Untuk apa diturunkan Rasul? Untuk apa diturunkan kitab-kitab? Untuk apa? Ini kebodohan. Justru mereka tidak menggunakan akalnya. Apakah menggunakan dengkulnya atau yang lain, wallahu a'lam. Tapi tidak menggunakan hati dan pikirannya. Kalau saja mereka menggunakan akalnya yang sehat, menggunakan hatinya yang bersih, ini yang akan diucapkan. Seperti ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Walaupun Allah tahu, yang ini akan beriman, yang ini akan kufur. Allah tetap mengutus Rasul-Rasul, Allah tetap menurunkan kitab-kitab. Lihidayatin nas. Yani liirsyadihim. Kalau tahu mereka tidak akan beriman, terus ngapain dikasih irsyad? Qiyamul hujjah, tegak hujjah pada mereka. Sehingga ketika mereka ditanya alam ya'tikum nadhir, mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Tidak memiliki jawaban lain kecuali bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Wada'ahum ilal iman. Allah ajak mereka kepada Islam. Allah ajak mereka kepada iman. Wa arsalar rusul. Allah utus rasul demi rasul. Wa anzalal kutub. Dan Allah turunkan kitab-kitab. Lihidayatihim. Sebagai bimbingan untuk mereka. Sebagai bimbingan untuk mereka. Wa huwa ya'lam ma yaf'alun. Dan Allah tahu. Yang ini yang akan beriman. Yang itu akan menentang. Allah tahu. Ba'aduhum yu'minun wa ba'aduhum yakfurun. Wallahu alima bidalika qabla an yakhluqahum. Allah tahu sebelum Allah menciptakan mereka. Lakinnahu min rahmatihi. Tetapi dari rahmat Allah, lam yatrukhum wa yakiluhum ila ilmihi bihim. Tetapi Allah dengan rahmatnya tidak membiarkan mereka begitu saja. Atau yakiluhum ila ilmih bihim. Atau membiarkan dengan apa yang sudah Allah ketahui bahwa ini akan beriman, ini akan kufur. Bal innahu aqamal hujjah alaihim. Bahkan Allah dengan kehendaknya, dengan rahmatnya, dengan hikmahnya menegakkan hujjah atas mereka. Wa atahumul ikhtiyar. Allah berikan bagi mereka pilihan. Al-masyi'ah, kehendak. Wal-qudrah, Allah berikan kemampuan-kemampuan. Wahadainahun najdain, kami berikan dua jalan. Ini berikan pilihan, silakan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Ini jalan yang lurus. Ini yang akan menyelamatkan kalian. Ini yang akan membinasakan kalian. Ini yang akan menjerumuskan dalam api neraka. Dan ini akan membawa ke dalam jannah. Hadza tariqun ilal jannah. Wahada tariqun ilal nar. Dijelaskan. Bayanan syafian. Kemudian dikatakan silakan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Silakan siapa yang beriman, siapa yang follow kufur. Yang mau beriman dan mengikuti jalan keimanan, jalan menuju surga, berarti dia orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti apa yang Allah jelaskan dari jalan yang lurus. Sedangkan orang-orang yang menyimpang, sesat, kafir, menentang, mereka adalah orang-orang yang layak diazab. Mengapa? Karena al-hujjah qa'imah. Lianna al-hujjah qa'imah. Karena hujjah sudah tegak. Bukankah telah diutus Rasul-Rasul? Bukankah telah diturunkan kitab-kitab? Bukankah telah dijelaskan bayanan syafian dengan penjelasan yang lengkap, sempurna, wadihan? Kenapa tidak ikut? Fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadihi barakallahu fikum. Hidayah yang dimaksud dalam kalimat ini adalah hidayatul irsyad. Qala, dikatakan, wahum yaqdiruna 'alal 'amal, maka mereka mampu untuk mengamalkan dan mereka melihat jalannya, mereka tahu mana benar mana yang salah, dan sudah diturunkan hujjah. Fa idza tarakuhum fadzanbu dzanbuhum wattaqsir taqsiruhum. Kalau mereka ternyata meninggalkan bimbingan tersebut, meninggalkan ajaran para rasul, meninggalkan kitab yang Allah turunkan, berarti mereka sudah jelas pendosa. Wattaqsir taqsiruhum, kekurangan ada pada mereka. Kekurangan ada pada mereka. Wallahu jalla wa ala yahdi jami'al khalqi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh makhluk. Al mu'minin wal kuffar, orang yang beriman maupun orang yang kafir. Bimana annahu yubayyin lahum, maksudnya memberikan bimbingan hidayah adalah hidayatul irsyad. Yubayyinahum au yubayyin ay yubayyina lahum, Allah terangkan bagi mereka mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Wa amma tamudu fahadainahum, adapun Tsamud, kami telah berikan hidayah pada mereka, tetapi fakafaru, mereka ingkar, tidak mau menerima hidayah. Jangan mempertentangkan antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufiq. Nanti akan bingung. Hidayatul taufiq adalah orang yang ditentukan menerima hidayah, mengikuti hidayah oleh Allah. Biqadarihi wa biqadaihi wa qadarihi. Itu hidayah taufiq. Tetapi hidayatul irsyad itu maknanya bimbingan. Allah berikan pada siapa? Pada seluruhnya. Adapun hidayatul taufiq, Allah menentukan si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah, si fulan dapat hidayah. Berarti hanya orang-orang beriman saja yang mendapatkan hidayatul taufiq. Tetapi yang mendapatkan hidayatul irsyad, mendapatkan bimbingan secara penjelasan, mendapatkan bimbingan secara ilmu, siapa? Seluruhnya. Allah utus para rasul untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Allah turunkan kitab-kitab untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Bahkan Tsamud, hadainahum kata Allah, tetapi mereka memilih ama, tapi mereka memilih buta daripada berilmu. Sehingga jangan heran katanya Tsamud itu diazab. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, adapun Tsamud maka kami binasakan dengan taghiyah, sesuatu yang melampaui batas, atau suara yang melengking keras yang melampaui batas, memekakkan telinga-telinga mereka, memutuskan jantung-jantung mereka. Kenapa? Katanya diberi hidayah. Ini ayatnya bilang amma samu wa amma samudu fahadainahum, adapun Tsamud kami beri hidayah mereka, tetapi mereka lebih memilih ama. Ini barakallahu fikum, bukan hidayatul taufiq tapi hidayatul irsyad. Adapun Tsamud kami sudah bimbing mereka, tapi mereka lebih memilih kebutaan. Kami beri petunjuk, kami utus pada mereka nabinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kepada Tsamud, kepada 'Ad, Allah utus Nabi Hud dan Nabi Saleh, tetapi mereka tidak mau menerima bimbingan tersebut. Ya'ni bayyanna lahum, berarti makna hadainahum, Tsamud kami beri hidayah, maknanya bayyanna lahum, kami jelaskan untuk mereka. Wa arsyadna, arsyadnahum, kami bimbing mereka. Lakinnahum lam yakbalu, tetapi mereka tidak mau menerima. Anadu wa kabaru, mereka menentang dan mereka sombong. Tidak mau menerima hidayah, tidak mau menerima bimbingan. Kata Allah, amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda, ternyata mereka lebih memilih kebutaan, kebodohan daripada huda, daripada bimbingan. Berarti apa tadi hidayahnya? Hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan. Kami beri bimbingan kepada Tsamud, tetapi istahabbul ama, mereka lebih memilih kebutaan di atas petunjuk. Fa akhadathum sa'iqatul adabil hun bima kanu yaksibun, maka mengenai mereka azab dalam bentuk sa'iqatul adab, suara yang menggelegar yang memekakkan telinga mereka, alhun yang menghinakan, bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang mereka lakukan, ai bisabab kasbihim, karena sebab perbuatan-perbuatan mereka. Maka ketika Allah menurunkan bimbingan irsyad, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, maka tegak hujjah. Tidak ada yang bisa menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak akan ada yang bisa, tapi saya enggak tahu. Nabi-nabi telah diutus, kitab-kitab telah diturunkan, dan Allah bangkitkan mujaddid setiap 100 tahun. Bikulli mi'at sana ba'athallahu mujaddida, mujaddid yang memperbaiki, meluruskan ajaran agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, dan Allah takdirkan da'i-da'i di seluruh dunia. Alasan apa lagi? Bi'ayyi udhrin takfurun, enggak ada udhur, enggak ada udhur. Al-hujjah qa'imah, al-hujjah qa'imah, hujjah telah tegak, dan kalian tidak punya alasan apapun. Bal bima kanu yaksibuna bi ikhtiyarihim wa iradatihim wa amalihim, yani karena perbuatan mereka, karena pilihan mereka sendiri, wa iradatihim, karena keinginan mereka sendiri, wa amalihim, dan karena pengamalan mereka sendiri. Siapa yang mau disalahkan? Diberitahu sudah, diutus Rasul sudah, dibangkitkan mujaddid sudah, para ulama Allah takdirkan ada di setiap zaman, di setiap tempat mengajarkan ilmu. Silakan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang memilih mukmin selamat, siapa yang memilih jadi kafir celaka. Fal hidayatu hidayatan. Maka yang namanya hidayah, kata Syekh Shalal Fauzan, ada dua jenis hidayatani. Hidayatul irsyad wa hadhihi 'ammatun lil mu'min wal kafir. Yang pertama hidayah dalam bentuk bimbingan. Maka hidayah yang jenis ini diberikan pada seluruh manusia. Allah tidak akan biarkan manusia sia-sia hidup di dunia tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan. Ayasabul insanu an yutraka suda? Apakah Allah biarkan, apakah kamu kira Allah akan membiarkan manusia begitu saja tanpa ada bimbingan, tanpa ada petunjuk, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tidak. Yang kedua, hidayah itu taufiq. Wa hadhihi khassah lil mu'minin alladziina qabilu hudallah wa irsyadahu waffaqahumullah wa tsabbatahum. Yang kedua, jenis hidayah taufik, ditentukan orang ini dapat hidayah, itu hidayah taufik, ditentukan oleh Allah seseorang mendapatkan taufik. Wa hadhihi hidayah taufik, ini khusus buat orang mukmin. Kenapa jadi beriman? Karena diberi oleh Allah hidayah, maksudnya ditentukan sebagai mukmin oleh Allah. Alladzina qabilu hudallah, Allah berikan taufik pada mereka, Allah kokohkan mereka di atas keimanan. Jenis yang pertama adalah jenis yang Allah tetapkan bagi Rasulnya, bahwa Rasulullah SAW benar-benar memberikan hidayah. Hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, Allah nafikan dari nabinya. Nabi tidak bisa menentukan hidayah, sehingga terkesan bagi orang yang awam bahwa dua ayat ini bertentangan. Satu ayat menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh-sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah. Nabi dikatakan engkau benar-benar memberikan hidayah. Hidayah apa ini? Irsyad. Karena Nabi benar-benar membimbing. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Apa maknanya memberikan petunjuk? Maknanya wahai manusia, Jalan yang lurus adalah jalan tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jalan keselamatan kalian adalah mengikuti ajaran yang aku ajarkan pada kalian. Ini sunnah. Ini hidayah. Ya, ini bimbingan. Engkau benar-benar membimbing. Engkau benar-benar mengajarkan hidayah. Engkau benar-benar mengarahkan manusia ke arah hidayah. Jalan yang lurus, wahai Rasul. Tetapi di ayat lain, Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau kehendaki. Tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini ayat, engkau benar-benar memberikan petunjuk. Di sini ayat, engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Kau bertentangan. Engkau benar-benar memberikan hidayah. Di sini, engkau tidak bisa memberikan hidayah. Naam. Kalau sepintas kayaknya bertentangan. Tetapi ternyata yang pertama itu, barakallahu fikum, bermakna engkau benar-benar mengajarkan hidayah. Engkau benar-benar membimbing umat. Engkau tidak salah, wahai Rasul. Ballagtal risalah. Fahadaital ummah. Watu'allimad din. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau telah memberikan arahan. Engkau telah memberikan bimbingan. Engkau telah mengajarkan petunjuk jalan yang lurus. Ini yang ayat yang pertama. Makna hidayah yang pertama. Hidayah itu irsyad. Tapi yang kedua, ketika Rasulullah SAW ingin pamannya masuk Islam, ternyata enggak berhasil. Ya'am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadah, masuk Islamlah. Di akhir riwayat, huwa, naam, di atas agama nenek moyangnya, tetap di atas agama nenek moyangnya, agama kesyirikan. Sedih Rasulullah SAW. Jelaslah. Sedih pamannya yang banyak membantu, tidak masuk Islam. Pamannya yang banyak membantu secara duniawi ya tentunya, tidak dapat hidayah. Ketika sedih, Allah turunkan ayat tadi, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau sukai. Tidak bisa. Dan engkau tidak bisa mengatakan, kamu dapat hidayah, kamu tidak dapat hidayah. Tidak bisa. Kamu hanya mengajarkan hidayah. Ini hidayah yang lurus, ikutilah. Ini jalan yang lurus, ikutilah. Hadza shiratal mustaqim ittabi'uh. Bas. Beliau membimbing. Beliau mengajarkan. Walakin man yuqaddir wa man yaqdi qada'an annahu yuslim wa fulan la yuslim. Allah Subhanahu wa ta'ala yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Engkau tidak bisa menentukan hidayah. Lihat terjemahannya berbeda. Yang tadi engkau benar-benar membimbing ke dalam hidayah. Yang tadi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Tetapi di sini terjemahannya beda. Engkau tidak bisa menentukan hidayah pada orang yang kau cintai. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Berarti penentuan hidayah biadi man? Biadillahi ta'ala. Biqadaihi wa qadarih. Rasulullah SAW yuballir. Ballagar risalah wa addal amanah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waman bihi alaihim karaman wajudan wa tafadulan falahul hamd. Mannah memberikan man. Karaman minhu ya'ni annahu da'ahum wa bayyana lahum wa waddaha lahum karaman minhu. Karaman ya'ni Allah mengajak mereka, membimbing mereka, memberikan petunjuk pada mereka, memberikan arahan-arahan sebagai pemberian dari Allah. Wa tafaddulan sebagai fadilah dari Allah. Li hajatihim, untuk hajat mereka. Karena mereka membutuhkan hal tersebut, maka Allah beri. Amma Allah Jalla wa'ala, annahu ghaniyun anhum, adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Ini ketika manusia diberi petunjuk oleh Allah, ini jalan yang selamat. Apakah karena Allah ingin sesuatu dari mereka? Tidak. Ya. Tidak. Itu gambaran bodoh orang-orang yang baru masuk Islam. Dari Badu. Ya Muhammad, ya Muhammad, abshir. Bergembiralah. Kami sudah masuk Islam, kami sudah beriman. Kami sudah beriman, abshir. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka merasa memberikan jasa kepada Rasul dengan berimannya mereka. Katakan pada mereka, jangan merasa memberikan jasa kepadaku. Sesungguhnya Allah yang memberikan kebaikan kepada kalian ketika memberikan hidayah pada kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan karena Allah butuh orang-orang yang menyembahnya, tidak. Kalian seluruhnya menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah tidak bertambah kekuasaannya sedikit pun. Kalau kalian kufur seluruhnya min awalihi ila akhirihi, Allah tidak berkurang kekuasaannya sedikit pun. Allah tetap maha kuasa. Maka itu hanya karaman dari Allah Subhanahu wa taala, tafaddulan, hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Amma Allah fa innahu ghaniyun anhum, adapun Allah tidak butuh mereka. Kafaru aw amanu, apakah mereka kafir atau mereka beriman? Ata'u aw asau, apakah mereka mentaati atau mereka bermaksiat? Allah tidak membutuhkan itu. La yadurruna Allah jalla wa ala wa la yanfa'unahu, tidak memberikan madarat pada Allah, tidak memberikan manfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ghaniyun anhum, karena Allah maha kaya dan tidak membutuhkan mereka. Wa innama hadha raji'un 'alaihim naf'uhu aw dararuhu, tetapi manfaat dan madaratnya justru kembali pada sang pelaku. Ini para hamba. Kalau mereka mentaati, kebaikannya untuk mereka para hamba yang mentaati. Kalau mereka bermaksiat, kejelekannya untuk mereka yang bermaksiat. Mereka beriman, kebaikannya untuk mereka orang yang beriman. Kalau mereka kufur, kejelekannya juga untuk mereka orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Fahuwa min rahmatihi bihim. Maka diturunkannya bimbingan hidayah ini dengan kitab-kitab dan rasul-rasul adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Annahu bayyana lahum tariqal khair, Allah jelaskan pada mereka jalan-jalan kebaikan. Allah tunjukkan pada mereka tariqal syarr, jalan-jalan kejelekan. Kemudian Allah anjurkan, Allah suruh ikutilah jalan kebaikan, dan Allah peringatkan jangan ikuti jalan kejelekan. Wa atahumul quwwah wa atahumul qudrah, kemudian Allah berikan pada para hamba kekuatan dan kemampuan. A'tahumul 'uqul, Allah berikan pada mereka akal-akal. Allati yumayyizuna biha bainad dar wan nafi', yaitu apa yang merupakan pembeda atau yang bisa membedakan dengannya madarat dan manfaat. Allah berikan akal, yaitu sesuatu yang dengan akal orang bisa melihat mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang bermadarat. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah dibahas pembahasan tentang apakah yang disebut dengan akal. Ternyata pembeda antara hak dengan batil, antara yang nafek dengan yang bar. Kalau ada seorang berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, kita akan berkata cerdas, akalnya sehat. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang menyakiti dirinya, kamu akan berkata begini, ini orang gak beres, jahil, bodoh, dungu. Mengapa? Merugikan dirinya sendiri. Maka ketika datang hidayah menjelaskan sejelas-jelasnya, sehingga dikatakan ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Bayyinat maknanya sangat bayyin, jelaskan, zahir. Taib, silakan pilih, ini baik, ini jelek. Ternyata milih kejelekan, maka kita akan katakan pada mereka, afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Kalau orang-orang yang mengikuti jalan kebaikan, maka kita akan katakan orang-orang cerdas, al-uqala. Inna fi dhalika la ayat liman liulil albab, orang-orang yang memiliki lub, orang-orang yang cerdas, memiliki akal. Allah Ta'ala alam bisawab, wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.